نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wasyarul muri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullam bid'atin dhalalah wa kullam dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan taufiknya sehingga kembali di kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah selesai dari bab yang 9 At-tafkir fi 'azimi makhluqatillah. Maka di kesempatan malam hari ini kita masuk bab yang baru, bab yang ke-10 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab ini. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, bab al-mubadarah ilal khairat wa hafu min man tawajjah li khairin alal ikbali alaihi bin jiddi min ghairi taraddud. Bab bersegera dalam kebaikan-kebaikan, hasungan dan hasungan serta himbuan untuk orang yang melakukan kebaikan agar supaya mengerjakannya dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Dalam bab ini, sebagaimana menjelaskan Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, terkandung di dalamnya itu dua perkara. Yang pertama yaitu al-mubadarah wal-musara'ah ilal khair, bersegera dalam kebaikan. Dan yang kedua, kata beliau, annal insan idza azama 'alal amr wa huwa khair falyumdi fihi wa la yataraddad. Bahwasanya seseorang ketika punya tekad terhadap suatu perkara dalam keadaan perkara itu merupakan kebaikan, maka hendaklah dia terus melanjutkannya untuk mengerjakannya dan jangan dia ragu bimbang terhadap perkara tersebut. Terkandung di dalamnya, dalam bab ini, dua hal ini. Yang pertama, kata beliau, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, fawwal mubadarah, yaitu bersegera dalam kebaikan. Di mana al-mubadarah itu diddut tawani wal kasr, lawan dari berlambat-lambat, menunda-nunda, serta malas. Wa kam min insanin tawana wa kasala fafatahu khairin kathir. Ya, betapa banyak seseorang yang dia itu berlambat-lambat, menunda, malas dalam kebaikan, yang kemudian akhirnya terluputkan baginya kebaikan yang banyak. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minin dha'if. Wa fi kulli khair ihris ala ma yang fauka wasta'in billah wa la ta'jaz. Seorang mukmin yang kuat, na'am, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Meskipun demikian, masing-masing padanya, baik orang yang beriman yang kuat imannya, seorang mukmin yang lemah imannya, masing-masing padanya itu ada kebaikan. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah, jangan bermalas-malasan, bersegera. Orang yang bersemangat tentunya akan menyegerakan terhadap suatu perkara dari kebaikan. Ya, bersemangatlah, ya. Nah, jangan bermalas-malasan, bersegera, tidak menunda-nunda, berlambat-lambat dalam perkara-perkara yang itu memberikan manfaat kepada, serta minta tolonglah engkau kepada Allah, dan janganlah engkau lemah. Naam. Ya. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan suatu perkataan yang mencakup, yang bermanfaat, yang mengandung di dalamnya itu kebahagiaan dunia dan akhirat. Naam, ihris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah, jangan bermalas-malasan. Ya, sehingga dengan kesemangatannya tentunya akan bersegera dalam kebaikan tersebut. Naam. Yang mana perkara-perkara kebaikan itu ada dua macam. Terbagi menjadi dua. Ya. Naam, umurun diniyah wa umurun dunyawiyah. Yang pertama, perkara-perkara agama, dan yang kedua perkara-perkara duniawiyah. Yang mana seorang hamba itu butuh terhadap perkara duniawiyah sebagaimana butuhnya dia terhadap perkara agamanya. Naam. Yang mana inti kebahagiaan, kesuksesan, nasib baik pada seorang tersebut ketika hamba ini bersemangat, bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang bermanfaat itu. Baik yang berhubungan dengan perkara dunianya ataukah perkara agamanya yang disertai dengan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Maka siapa saja yang dia bersemangat dalam perkara-perkara yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh di dalamnya, dalam perkara tersebut, menempuh sebab-sebab, jalan-jalan yang dengannya akan mengantarkan kepada apa yang diinginkan dari perkara-perkara kebaikan itu, disertai dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan mendapatkannya secara sempurna di saat dia memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk itu semuanya. Tapi manakala seorang itu terluputkan salah satu dari tiga perkara yang terkandung dalam hadis ini, ya, kesemangatan, ya, kemudian dalam perkara-perkara yang bermanfaat, ataukah dalam isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, terluputkan salah satu dari tiga perkara ini, maka tentunya na'am, dia pun akan terluputkan dari kebaikan-kebaikan sesuai dengan perkara apa yang dia terluputkan dari tiga hal ini. Nah, semangat, ya, perkara-perkara tersebut adalah perkara kebaikan, kemudian isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, orang yang tidak memiliki semangat, kesungguhan dalam perkara yang bermanfaat, ya, dia orang yang bermalas-malasan. Orang yang menunda-nunda, memperlambat diri dalam hal kebaikan yang bermanfaat. Tentunya dia tidak akan mendapatkan, ya, dari perkara manfaat tersebut. Manakala dia bermalas-malasan, menunda-nunda, berlambat-lambat, yang mana dikatakan bahwasanya al-kasal itu merupakan asal khaibah wal fasl. Ya, kemalasan itu adalah merupakan asal dari seseorang itu mendapatkan kerugian dan kegagalan. Naam. Ya. Maka kemalasan dengannya seorang itu tidak akan mendapatkan kebaikan. Tidak akan mendapatkan kemuliaan. Tidak akan mendapatkan kedudukan, kehormatan dalam perkara dunia dan agamanya. Naam. Ini manakala kesemangatan tersebut sesuatu yang hilang pada diri seorang dari perkara-perkara yang bermanfaat, yang hubungannya dengan dunia, yang hubungannya dengan naam agamanya. Dan manakala seorang itu punya semangat, punya kesungguhan, tapi dalam perkara-perkara yang itu bukan perkara yang manfaat, bahkan sesuatu yang merupakan itu merupakan kemadharatan. Naam. Ya. Maka tentunya buah dari kesemangatan dalam perkara yang tidak bermanfaat ini, apalagi sesuatu yang memadharatkan, maka dia akan kehilangan kebaikan-kebaikan. Yang ia dapatkan adalah keterpurukan, kegagalan, dan kerugian. Kejelekan-kejelekan dan kemadharatan. Karena kesemangatannya terkait dalam hal sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan sesuatu yang itu merupakan kemadharatan, kejelekan. Sehingga yang ia dapatkan ya kejelekan pula. Terluputkan kebaikan dan keterpurukan. Nah, ya. Wallahu ta'ala alam suam. Betapa banyak orang yang dia punya semangat menempuh suatu jalan-jalan. Naam, tapi perkara tersebut adalah merupakan hal yang tidak bermanfaat. Tentunya dia tidak mendapatkan faedah sedikit pun. Yang ia dapatkan adalah kelelahan, keletihan, rasa capek, dan kerugian. Ini manakala yang hilang padanya itu, naam, perkara yang bermanfaat. Punya semangat tapi dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ketika seorang itu punya kesemangatan dalam kebaikan, Naam, tapi dia tidak menyandarkan itu semuanya kepada Allah, tidak meminta bantuan, pertolongan, isti'anah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tentunya apa yang dia dapatkan itu bukan sesuatu yang sempurna. Ya. Barakallahu fik. Manakala dia hanya menyandarkan kesemangatan dalam kebaikan tersebut terhadap dirinya sendiri, terhadap daya, kekuatan, keilmuan, keahlian, kecerdasannya. Nah, sehingga tidak sempurna apa yang dia dapatkan tersebut. Nah, tidak mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga mengalami berbagai macam kesulitan. Ya. Meskipun dia tidak, meskipun dia mendapatkan, nah, tapi sesuatu yang penuh dengan kesulitan. Nah, tidak akan sempurna dari apa yang ia inginkan. Karena kesempurnaan tersebut, kemudahan-kemudahan itu akan dia dapatkan manakala kesemangatan yang ada pada dirinya disertai dengan isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyandarkan kepada dirinya kekuatan, daya upayanya, kecerdasan, keilmuan, keahliannya. Nah, tapi dia menyandarkan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, sehingga kemudahan-kemudahan yang ia dapatkan, kesulitan-kesulitan yang dia hadapi pun akan terasa ringan. Nah, karena mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hasilnya itu sesuatu yang sempurna. Nah, betul-betul sesuatu yang ia harapkan. Nah, dan perlu diketahui, ya, nah, perkara-perkara yang bermanfaat tadi yang terbagi menjadi dua, yang berhubungan dengan agama, demikian pula dengan dunia, kembalinya kepada agama tersebut, naam, terkait terhadap ilmu yang bermanfaat. Kembalinya perkara yang bermanfaat di sini yang berhubungan dengan agama adalah ilmu nafi' wal amal shalih. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mensucikan jiwa, hati. Ilmu yang bersumberkan dari kitabullah dan sunnah rasul. Dengan pemahaman mereka, para sahabat, ridwanullah alim ajma'in. Naam, ya. Yang ilmu ini, ilmu yang bermanfaat ini yang akan membuahkan kebahagiaan hidup seorang hamba di dunianya demikian pula. Naam, dalam kehidupan akhiratnya. Ilmu nafi', ya, ilmu yang bersumberkan dari kitabullah dan sunnah rasul. Apakah terkait ilmu hadisnya, tafsirnya, fikihnya, dan segala-segala pendukung untuk itu, ya. Ilmu bahasa Arabnya sebagai pendukung untuk bisa memahami Al-Quran, hadis, nah, dengan baik dan benar yang kita ketahui penjelasan-penjelasan dari para a'immah, ya, dengan bahasa Arab untuk betul-betul bisa memahami dengan pemahaman mereka salaful ummah. Perlu kita punya, nah, ilmu alat ini yang akan membantu untuk bisa memahami. Ya, di zaman-zaman sekarang ini berbagai macam orang-orang yang tidak amanah ketika mereka menerjemahkan kalam yang para ulama, ya, berusaha menambah-nambahi ataukah mengurang-urangi, menyelewengkan makna dari apa yang dimaukan dari kalam para imam, para ulama, sehingga menjauhkan kaum muslimin dari jalan sebenarnya. Ya, tidak akan seorang menyadarinya kecuali dengan merujuk kepada sumbernya dari mana kalam ini. Ternyata setelah dilihat bukan itu maksudnya. Nah, ya, sehingga perlu untuk mempelajari ilmu ini. Ya, kalaupun sesuatu yang sulit baginya, setidaknya ketika membeli buku-buku terjemahan, kitab-kitab terjemahan, lihat siapa yang menerjemahkan, apakah dari kalangan orang-orang yang mereka terpercaya dari kan al-sunnah wal-jamaah, dari kalian asatidah, ataukah siapa. Jangan sekedar membeli tanpa dia mengetahui siapa, bagaimana manhajnya, akidahnya. Tidak sedikit yang mereka berusaha untuk menyelewengkan sesuai dengan manhaj akidah yang mereka yakini dalam keadaan itu menyimpang dari manhaj dan akidah yang benar. Hati-hati. Naam. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian amal saleh. Ya, amalan yang terkumpul padanya al-ikhlas dan mutaba'ah, itu yang dimaksud dengan amalan saleh. Naam, ilmu amalan yang ikhlas dalam menjalankannya semata-mata untuk Allah dan sesuai dengan tuntunan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini pun kita bisa mengetahui pentingnya untuk kita mempelajari ilmu. Sehingga kita bisa mengetahui apakah amalan kita itu amalan yang ya sesuai dengan apakah yang dituntunkan oleh Rasul ataukah tidak. Yaitu dengan mempelajari. Tanpa mempelajari kita tidak tahu. Di saat bahwasanya amalan yang akan diterima oleh Allah, dua syarat ini harus terpenuhi. Nah, ya. Barakallahu fik. Kemudian perkara yang kedua, perkara duniawiyah. Yang mana setiap hamba itu butuh sebagaimana butuhnya. Nah, terhadap agamanya. Ya, dalam kehidupan dunia ini perlu untuk mencari rezeki yang dengannya dia bertahan hidup dalam kehidupan dunia ini. Nah, akan tapi seorang muslim tentunya dalam upaya untuk mencari penghidupan, mencari rezeki tersebut, berusaha untuk menempuh jalan sebab yang paling bermanfaat sesuai dengan kondisi dan keadaannya yang masing-masing itu berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kondisinya. Ada di antara yang mampu yang dia cari rezeki ya maisha di sini mampunya dia berdagang karena itu yang dia punya dari kemampuan ya mampunya dia naam salat tukang bangunan pembikin rumah dari susah atau tukang kayu di mana kembalinya kepada naam ya kondisi keadaan yang sesuai dengan kondisi masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain. Maka dia menempuh jalan tersebut yang paling bermanfaat, yang paling cocok, yang paling pantas sesuai dengan kondisi dan keadaannya dengan disertai niatan maksud tujuan dari mencari rezeki tersebut. Nah, dalam rangka menegakkan kewajiban atas dirinya sendiri. Ya, untuk bertahan hidup sehingga punya kekuatan kesehatan yang dengannya dia menjalankan ibadah dan ketaatan. Dia niatkan dalam upaya mencari ma'isa ini untuk menjalankan kewajiban dirinya. Memenuhi kebutuhan orang-orang menjadi tanggung jawab dari anak istrinya. Ya, kerabat-kerabat yang merupakan tanggung jawab. Nah, ya. Dan meniatkan dalam upaya mencari rezeki untuk terhindarkan dari perbuatan meminta-minta, mengemis-ngemis kepada orang lain. Maka dengan dia berusaha, ya, dengan keahlian, kemampuan yang dia miliki, yang layak baginya, nah, ya, maka dia berusaha untuk menjauhkan sifat yang tercela pada dia. Belum lagi dia, nah, dalam upaya mencari rezeki ini, dia niatkan untuk menjalankan ibadah yang tidak akan mungkin dia bisa melakukannya kecuali dengan adanya harta yang dia miliki. Ya, sedekah, infak, naam, untuk korban, menunaikan ibadah haji dan umroh yang perlu biaya yang besar. Gak bisa seorang bisa menjalankan kecuali dengan dia punya harta. Naam. Maka manakala seseorang tersebut ketika melakukan perkara yang bermanfaat dan berhubungan dengan dunia ini dalam hati cairus, dia sandari dengan niatan-niatan tadi, maka setiap gerakan-gerakan dia, kerjanya dia, upayanya dia akan berlimpah suatu ibadah Nah, kalau menyadari dengan niatan-niatan, kerjanya seorang dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Nah, dengan upah yang kerja itu yang disandari dengan niatan-niatan tadi itu semua merupakan itu buah ketaatan. Apapun bentuk kerjaan. Ya, sehingga ibadah tidak sebatas naam sholat, puasa, haji, dan semisal. Ini pun, ya, ada merupakan rutinitas suatu ibadah. Sehingga perlu menghadirkan niat tujuan. Nah, bukan semata-mata untuk kemudian makan minum sandang papan dan pangannya saja, tapi niatnya bukan. Sehingga betul-betul pilihnya adalah nilai ibadah. Waktu yang sedang banyak digunakan untuk bekerja. Nah, menjadi suatu bentuk ketaatan. Nah, yang akan mendapatkan sisi pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempurnaan itu semuanya ya jangan menyandarkan dengan daya kekuatan, keahlian, kecerdasan yang dimiliki, sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga kesulitan-kesulitan masakoh tatkala melakukan pekerjaan tersebut terasa ringan. Bisa jadi akan dimudahkan dengan begitu mudahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari ma'isyah untuk menghidupi kebutuhannya. Nah, maka ini ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan kalamun jami'un nafi'un muhtawin ala sa'adati dunya wal akhirah. Suatu ucapan perkataan yang mencakup, yang bermanfaat, yang mengandung di dalamnya itu kebahagiaan dunia dan akhir. Ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah. Semangat, jangan bermalas-malasan, lemah. Orang yang semangat tentunya akan bersegera dalam kebaikan, tidak menunda-nunda. Naam. Ya. Dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa hafu man tawajjah li khairin 'alal ibali 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Himbauan hasungan untuk setiap orang yang dia menuju kepada kebaikan agar supaya mengerjakan kebaikan tersebut yang dia tuju dengan sungguh-sungguh, jangan ragu, jangan bimbang. Jangan menunda-nunda. Naam. Ya, segera lakukan kalau itu memang suatu kebaikan. Ketika punya tekad terhadap suatu perkara yang mana itu kebaikan, lakukan, jalankan, lanjutkan, jangan ragu. Jangan ditunda. Ya. Naam. Tidak ada sesuatu yang menghancurkan, yang merusak seseorang, ya. Dibandingkan ketika seorang itu naam menunda-nunda dari kebaikan. Naam. Karena dengannya waktu, hari-harinya, malamnya, umurnya ya akan ia lewati dengan sia-sia. Naam, di saat hari, waktu naam itu berlalu begitu cepat. Ya, bagaimana kita merasakan pergantian waktu dari hari ke hari, ya, dari pekan ke pekan yang berikutnya, dari bulan yang satu ke bulan berikutnya, tahun yang satu ke tahun yang berikutnya, begitu cepat. Kalau seorang tidak bersegera, naam, dari sesuatu yang dia tuju dari kebaikan tersebut, dia menunda-nundanya, maka sekian banyak waktu yang dilewati dengan sia-sia, naam. Ya, dalam keadaan waktu tersebut begitu cepat berlalu dan itu tidak akan mungkin kembali dari waktu yang kita telah lewati kita lalui. Maka bersungguh-sungguh, ya, bersemangat, bersegera, naam, ya, hingga sampai seseorang itu naam mendapatkan apa yang diinginkan dari kebaikan itu, perkara dunianya. Yang diniatkan dengan perkara-perkara demikian pula perkara agamanya. Naam. Ketika seorang punya niatan ya, untuk suatu amalan kebaikan, ya, nah, segera lakukan, jangan dia tunda. Tatkala dia ingat, nah, terhadap suatu kebaikan dan punya niat untuk melakukan, segera, jangan tunggu, jangan ditunda. Nah, apakah itu qiraatul Qur'annya, nah, menghafal Al-Qur'annya, nah, untuk mengerjakan sholat sunnah, duha, qiyamul lailnya, meskipun hanya satu atau tiga rakaat, misalnya, nah, ya, punya niatan untuk menghadiri majelisun ain, jangan menunda, ya, nanti dan nanti, besok dan besok, nah, barakallahu fik, karena kita tidak tahu, nah, bisa jadi waktu yang berikutnya kita terhalang dari kebaikan tersebut, apakah dengan datangnya ajal kematian yang secara tiba-tiba, yang masing-masing dari kita tidak mengetahui kapan ajal kita, ataukah dengan penghalang-penghalang yang lainnya, terkadang sakit, ya, yang menghampiri seseorang, kesibukan-kesibukan, nah, ya, yang begitu banyak sehingga tidak ada kesempatan baginya lagi untuk menjalankan kebaikan yang sebelumnya dia niatkan. Ada harta, segera. Kalau memang niat untuk bersedekah, berinfak, ya, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, jangan nunda-nunda. Ya. Terkadang itu tadi sakit yang datang. Naam, sehingga menghalangi untuk melakukan kebaikan tersebut. Ataukah bisa jadi harta yang dia miliki yang tadinya dia niatkan untuk bersedekah, berinfak, ataukah melakukan ibadah yang lainnya yang tidak bisa dijalankan juga dengan harta tersebut ternyata hilang. Atau karena kebutuhan yang lainnya. Ternyata dia butuh. Naam, seiring berjalannya waktu untuk ini dan itu. Ya. Maka di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Naam. Menasihatkan, membimbingkan kepada kita. Fal insan yang bagi lau an yusari fil khairat, semestinya seorang itu bersegera dalam kebaikan. Kullama dzakara lau syai' minal khair badir ilaihi, setiap kali dia mengingat sesuatu dari kebaikan, segera untuk menjalankan kebaikan itu. Jangan menunda-nunda. Naam. Ya. Famin dalika shalah wasadaqa wasum wal hajj wabirul walidain wasilatul arham, maka seperti salat misalnya, sodako, puasa, haji, birrul walidain, menyambung hubungan silaturahmi, ataukah yang lainnya, ingat permasalahan-permasalahan ini dari kebaikan-kebaikan, naam, segera lakukan, naam, allati yanbaghi al-musara'atu ilayha, yang semestinya untuk bersegera padanya. Fal insan rubbama yatawani fi syai' wa la yaqdir 'alaihi ba'da dzalik. Terkadang ketika seorang menunda-nunda dalam suatu perkara kebaikan, ternyata setelah itu dia enggak mampu. Imma bi mautin au maradin au fawatin au ghairi hadza. Apakah karena disebabkan kematian, ataukah karena sakit, ataukah karena sudah lewat perkara tersebut, ataukah yang lainnya, ya, dari kesibukan-kesibukan misalnya, naam, kesibukan terhadap keluarganya, anaknya, harta bendanya, wah, akhirnya ya sudah terluputkan kebaikan yang banyak. Waqad ja'a fil hadithi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Idza arada ahadukumul hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamridul marid wa tadhilu rahilah wa ta'ridul hajah." Apabila salah seorang di antara kalian punya niatan untuk melakukan ibadah haji, maka segera lakukan, kerjakan. Naam. Kenapa? Karena terkadang ya suatu penyakit itu datang menghampirinya. Naam, enggak jadi berangkat. Ya, harta yang disiapkan yang tadinya untuk berangkat haji akhirnya ya na'am digunakan untuk pengobatan. Na'am. Terkadang kendaraannya hilang. Ya. Barakallahu fik, penuh terus. Ya, pesawatnya. Na'am. Ada yang berangkat pakai kapal sekarang? Kayaknya jarang ya, boleh jadi enggak ada. Pesawat penuh terus. Akhirnya antrian sekian tahun. 5-10 tahun. Ya kalau masih hidup. Ternyata meninggal. Na'am. Atau dihadapkan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan siapapun yang punya niatan untuk melakukan ibadah haji, secara umum melakukan kebaikan-kebaikan segera. Na'am. Karena terkadang penghalang-penghalang itu bisa jadi datang secara tiba-tiba. Na'am. Ya. Barakallahu fik. Yang kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kebaikan di sini mencakup ya, baik itu na'am perkara-perkara yang diwajibkan ataukah perkara-perkara yang sifatnya mustahabbah. Al khairat mencakup ya kedua hal tersebut. Ya, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, baik itu yang diwajibkan na'am ataukah perkara-perkara yang mustahabbah. Na'am. Ya. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala ketika menjelaskan ayat ini, na'am, bahwasanya makna na'am istibaq itu lebih ablagh, lebih sempurna. Na'am. Istabiqu itu ablagh min sabiqu ilal khairat. Lafaz istabiqu ya itu lebih sempurna dibandingkan lafaz sabiqu ilal khairat. Kenapa demikian? Kata beliau, fal istibaq maknau anal insan yasbiqu ilal khair. Karena istibaq itu makna yang terkandung di dalamnya itu seseorang mendahului dalam kebaikan, menjadi orang yang terdepan. Na'am, wa yakunu min awwalin nas fil khair, sehingga dia termasuk orang yang paling awal dalam kebaikan. Ya. Dikatakan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu taala dalam tafsir beliau ketika menjelaskan ayat ini, al-amru bil istibaq, perintah untuk berlomba-lomba ilal khairat dalam kebaikan itu adalah qadru zaid alal amri bi fi'lil khair, itu merupakan kadar tambahan ya atas perintah untuk melakukan kebaikan. Na'am. Ada nilai lebihnya, tambahannya, bukan sekedar melakukan kebaikan tapi berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Fa inal istibaq ilaiha yatadamman, karena berlomba-lomba dalam kebaikan itu mengandung makna fi'laha, mengerjakan kebaikan itu, wa takmilaha, menyempurnakan kebaikan itu, wa iqa'aha 'alal akmal ahwal, serta mengerjakannya dengan kondisi keadaan yang paling sempurna, wal mubadarata ilaiha, serta bersegera padanya. Na'am. Ya. Wa man sabaqa fid dunya ilal khair fa huwa sabiq fil akhirah ila jannah. Maka orang yang terdepan mendahului di dunia dalam kebaikan, maka nanti di akhirah termasuk orang yang awal ya na'am untuk dimasukkan ke dalam jannah. Maka lebih sempurna maknanya istibaq ya na'am, fastabiqul khairat, itu lebih ablagh dari sabiqu ilal khair. Na'am. Ya. Wa min dzalika al-musabaqah fi shufufi fi shalah. Masuk dalam hal itu berlomba-lomba menjadi yang terdepan ketika dalam shaf salat. Hendaklah menjadi orang yang pertama di awal shaf. Na'am. Ya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf untuk kaum lelaki itu yang paling awal, yang paling depan, yang paling buruk, yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf untuk wanita yang paling akhir dan yang paling buruk itu yang paling awal. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat suatu kaum yang dia itu menunda-nunda, ya, di belakang masjid, tidak bersegera untuk ke depan mencari saf yang paling awal. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yazanu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah azza wajalla. Ya, akan senantiasa suatu kaum mereka berlambat-lambat, tidak bersegera. Ada saf terdepan kosong, masih menunda-nunda di belakang, ingin mencari saf yang belakang malahan. Ya, tidaklah suatu kaum yang terus dia itu menunda-nunda, berlambat-lambat, bersegera menuju saf yang terdepan. Naam, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dia. Ya. Wal iyadu billah. Fantahis fursah wasbik ilal khair. Maka manfaatkan kesempatan. Naam. Ya, bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan menunda-nunda. Jangan bermalas-malasan. Teringat ya punya niatan kebaikan, segera lakukan. Jangan sik nanti sebentar lagi, 5 menit lagi, nanti 10 menit lagi, enggak taunya datang. Ya. Naam, hal-hal yang menyibukkan dirinya. Naam, ada telepon dari temannya, dari saudaranya, membicarakan ini dan itu, bisnisnya dan semisalnya, akhirnya lupa, tertinggal, terluputkan dari kebaikan, akhirnya lewat waktunya dan seterusnya. Yang tadi sudah disiapkan untuk ini dan itu ternyata hilang. Dan yang semisal, segera. Nah, tidak ada sesuatu yang merusak, menghancurkan seseorang dibandingkan sifat menunda-nunda ini yang menyebabkan sekian banyak kesempatan waktu yang akhirnya sia-sia dalam keadaan waktu yang telah lewat tersebut tidak akan kembali. Wallahu ta'ala alam suab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya dengan ta'ala wa akhiru da'un alhamdulillah rabbil alamin sallallahu wasallam wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam.